Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wahud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja. Anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh. Syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf, berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wahud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada, ini cerita di ithaf. Ini cerita terakhir, ini sudah, sama jangan nama sudah. Sudah. Terus pengumuman tadi, yang enggak pernah sepuh ngutang saya itu haram tadi. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih besar. Lebih besar itu ya tadi, bisa pernah guru, pernah sepuh, yang jelas enggak umur. Umur sampean menangkap itu, tua-tua ini serepet ini. Ada raja itu ganteng kaya, senengane nikah perawan cantik. Oh, itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya, oh itu yang di kampung yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya ini, saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya? Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifatan kihuha wa qad ra'aitu qad qabbalaha rajulun. Kobok nikah piye? Saya itu pernah melihat dicium lelaki. Wah. Wah, gak mau. Gak gelem sekadung ditambung lan wa qad qabbalaha rajulun. Saya pernah melihat sendiri qabbalaha rajulun, dicium oleh lelaki. Wes, wah sudah gak minat raja langsung wes. Gak keren. Suatu saat pemuda tadi nikahi perempuan itu. Oh, rajanya marah-marah. Kamu lelaki gak punya harga diri gini. Wes gak punya selera, gak punya harga diri, sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Terus bilang ke rajanya, "Ta'rifu man, ta'rif man, manir rajul, lelaki itu siapa?" "Abuha." "Kamu tahu lelaki itu siapa?" "Sopo?" "Abuha." "Bapaknya." "Saya kan hanya bilang rajulun. Pernah dicium lelaki." Lah pikirannya raja itu lelaki wis kowe-kowe ngene iki. Tapi butuhe canom mau raja ben gak sida itu aja tuh. Barokah digulirkan gitu waqot qabala rajulun. Wah, enggak mau. Setelah itu satu saat pegawainya tadi nekai perempuan. "Kamu enggak punya harga diri gini. Kamu tahu manir rajul apa abuha?" "Wah, nak ngono aku gak apa-apa." "Lah monggo sakniki wis bojo kula." Ora trimo wis diambung wis macam-macam. Lah itu namanya khilah. Apa? Khilah. Kalau di Balawa disebut tauriyah atau apa. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bangsa ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca ya. Tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi. Juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu nuzuli hadil ayati. Annahu kana bayna farisa warrumi kitalun. Wa kana al-musyrikuna yawadduna antahliba farisu ar-rumah. Di annafari sakanu majusian ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala faris likaunihim ahla kitabin. Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani, kalau bandingannya ateis, karena bagaimanapun percaya kekuatan langit. Sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan. Apapun bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan, yaitu percaya adanya kekuatan langit. Sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah. Paham ya? Makanya ini tak baca biar sampean enggak macam-macam pikirannya. Fa ba'atsa Kisra seterusnya. Ya pokoknya seperti itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa lebih senang yang menang itu Rom karena ahli kitab. Artinya apa? Kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit. Makanya saya berharap selain kita ikhtiar medis, kita harus memperbanyak istighfar. Bagaimanapun semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati negara dengan ikhtiarnya, tapi saya mohon sekali kita juga apa istighfar, karena semua itu juga ditentukan oleh Allah, oleh langit. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman Semaan Al-Quran rutin umum setiap Ahad Pahing untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Ahad Pahing ingkang badhe ngleresi tanggal 26 April 2020, insyaallah bertepatan dengan 3 Ramadan 4